Aku berjalan terkurung sepi, jalani hidup terasa mati. Saling mencinta susah tuk menyatu, hati yang sedih tak tertahankan. Ku harus pergi tapi tak bisa, berat hatiku tinggalkan semua, kosong pikiranku berjalan terkurung sepi, jalani hidup terasa mati. Saling mencinta susah tuk menyatu, hati yang sedih tak tertahan.